سورة عبس. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. وَأَمَّا مَنْ جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Kalla innaha tadhkiratun faman syaa dzakara. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin bi'aidi safaratin kiramin bararah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis malaikat yang mulia lagi berbakti. Qutilal insanu ma aktharah. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Min ayyi shay'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari air mani Allah menciptakannya lalu menentukannya. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. Kemudian dia memudahkan jalannya, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. ثم إذا شاء أنشره. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Thumma shaqaqnal arda shaqqan fa'anbatna fiha habba. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Wa'inaban wa qadba. Anggur dan sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla. Zaitun dan kurma. Wa hadaiqa ghulban wa fakihatan wa abba. Kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih. dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Wujuhun yawma idzin musfiratun dhahikatun mustabshirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan bergembira ria. Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.